Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan tentang madkhal ila mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan kita sudah sampai pada pembahasan fase perjalanan hidup al-Imam Syafi'i rahimahullah di Baghdad. Ya, di Baghdad yang kemarin kita sudah ceritakan secara singkat bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah ya bekerja di Yaman, kemudian ketika beliau di Yaman beliau dituduh ikut kudeta bersama orang-orang Alawiyun karena dia dari Bani Muthalib, kemudian ditangkap dan dipenjara di Baghdad, dan alhamdulillah di Baghdad beliau diselamatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Maka di sini insyaallah kita akan baca kisah bagaimana pertemuan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wa suhbatul Imam Asy-Syafi'i lahu. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan bagaimana kebersamaan Al-Imam Asy-Syafi'i bersama beliau. Muhammad huwa Muhammad bin Hasan ibn Farqad Abu Abdullah maula Bani Syaiban. Beliau adalah Muhammad bin Hasan bin Farqad Abu Abdullah. Nah, dan beliau nisbah kepada Syaibani itu adalah nisbah maula, ya, nisbah wala, ya, sebagaimana sudah kita pernah bahas. Sahibul Imam Abi Hanifah An-Nu'man Al-Faqih Al-Mujtahid. Beliau adalah sahabatnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man, seorang ulama fikih yang mujtahid. Asluhu min qaryati Hirista fi Ghutah Dimashqah. Beliau dari sebuah kampung yang namanya ya Arista di daerah Ghutah di Damaskus Suriah. Qadima abuhu wasit fa wulida fiha atau walada fiha atau wulida fiha Muhammad sanata 132 Hijriyah ala ashah riwayat. Ayah beliau membawa beliau ke daerah Wasit, kemudian beliau lahir di sana pada tahun 132 Hijriyah menurut riwayat yang paling sahih. Kemudian beliau hidup di Kufah dan tumbuh di sana. Beliau mendengar hadis dari Sufyan. Nah, kalau kemarin Sufyan gurunya Imam Syafi'i adalah Sufyan bin Uyainah, kalau ini Sufyan ahli hadisnya Iraq, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan selain beliau, wa akhadha al-fiqha 'an al-Imam Abi Hanifah, dan beliau mengambil materi fikih, ya, ilmu fikih dari Imam Abu Hanifah. Thumma akhadha 'an Abi Yusuf ba'dahu. Kemudian setelah Abu Hanifah wafat, beliau belajar kepada murid ya nomor satunya Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi Abu Yusuf. Walazama al-Imam Malik fil Madinah hinan wa akhadha 'anhu. Dan beliau juga pernah mulazamah kepada Imam Malik di Madinah sebagaimana kemarin sudah kita singgung, dan beliau mengambil ilmu dari Al-Imam Malik. Kama laqiya al-Imam Al-Auza'i faqih Asy-Syam wa sami'a minhu. Beliau juga bertemu dengan Al-Imam Al-Auza'i, ulama'nya Syam, dan beliau mendengarkan hadis dari Al-Imam Al-Auza'i. Kana min afsahin nas, beliau termasuk orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Muqaddaman fi ilmi al-arabiyyah wa nahwi, termasuk orang terdepan dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu. Imaman fil fiqhi wal usul, beliau adalah imam dalam ilmu fikih dan usul fikih. Jalasa fi masjidil Kufah li tadris wa huwa ibnu 20 sanah. Beliau ini sudah mengajar di masjid ya ibu kota khilafah ketika umur beliau masih 20 tahun. Ini juga beliau adalah tokoh yang luar biasa. Thumma intaqala ila Baghdad wa wallahu al-khalifah Harun ar-Rasyid al-Qadha fi ar-Riqqah atau fi ar-Riqqah. Kemudian beliau datang ke Baghdad, ya, pindah ke sana dan dijadikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai qadhi, ya, qadhi al-qudat di istana. Kemudian beliau menjadi qadhi al-qudat setelah wafatnya Abu Yusuf. Ya, ketika itu qadhi al-qudat, ya, jadi hakim agungnya adalah Abu Yusuf al-Qadhi, kemudian digantikan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Walamma kharaja ar-Rasyid ila Khurasan sahibahu famata fi qaryatin min qura ar-Ray. Kemudian ketika Harun ar-Rasyid keluar ke Khurasan, Khurasan ini Persia, ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menemani beliau, kemudian beliau wafat di sebuah kampung di Ar-Ray. Ray itu sekarang Iran, ya, Teheran. Wa kana dzalika sanata 189 Hijriyah. Beliau wafat tahun 189 Hijriyah. Jadi 10 tahun setelah wafatnya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Wa Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani huwa mudawwinu fiqh al-Imam Abi Hanifah wa nashiru madhhabih. Muhammad bin Hasan al-Syaibani inilah yang membukukan fikihnya al-Imam Abu Hanifah dan yang menyebarkan madhhab beliau. Fa mu'allafatuhu laha makanatun khassah fil madhhab al-Hanafi. Tulisan-tulisannya Muhammad bin Hasan al-Syaibani ini punya kedudukan khusus dalam madhhab Hanafiyah. Wa fi muqaddimatiha ma yusamma bi kutubi dhahir riwayah. Dan tulisan beliau yang paling terdepan adalah kitab-kitab beliau yang dikenal dengan istilah kutub dhahirur riwayah. Jadi kitab-kitab dhahirur riwayah. Wahiyal aslu, nah ini ada kitab al-asl, kitab al-jami'ul shaghir, kitab al-jami'ul kabir, kitab as-siyar as-shaghir, kemudian siyar al-kabir, dan kitab az-ziyadat. Totalnya ada 6 kitab ya. Jadi al-asl, al-jami' shaghir, al-jami' kabir, siyar shaghir, siyar kabir, dan juga az-ziyadat. Nah, 6 kitab inilah yang menjadi buku induknya mazhab Hanafiyah ya. Bagi siapa saja yang belajar mazhab Hanafiyah ya, pasti kitabnya akan merujuk kepada 6 kitab ini ya, karena disitulah fikihnya Imam Abu Hanifah dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Fa ila Muhammad bin al-Hasan intahat riasatul fiqh fil Iraq ba'da Abi Yusuf. Maka kepemimpinan fikih di Irak itu dipimpin oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sepeninggal Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Fakana hamil liwa'i madrasati ahli ra'i fi asrihi, maka beliau adalah pembawa panji madrasah ahli ra'i di zamannya. Wa tafaqqaha bihi a'immatun wa sa'a minhu katsirun, dan banyak ulama dan imam-imam belajar kepada beliau dan banyak yang mendengarkan hadis kepada beliau. Ya, termasuk Muwatta Imam Malik, di antara riwayat yang paling sahih adalah riwayatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka beliau ini orang yang berkah ya, menyambung ilmu 2 madrasah besar, madrasahnya Imam Malik dan juga Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Waqad wasafa ustadz Dr. Ahmad Said Hawa hafizahullah Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan fi dirasatihi al-qayyimah al-madkhal ila madhhab al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man faqala wa qad istama'a li Muhammadin min al-mazaya ma lam yastami' li ghairihi وكان له فضل على مذهب الحنفي فقد استمع له علم وذكاء وتلقى عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأخذ عن مالك وعنه أخذ الشافعي ونظره ومن كتبه أفاد أحمد بن حنبل فكان واسطة تقريب بين المذاهب. Nah, di sini jadi beliau itu semacam penghubung antara semua mazhab. Beliau belajar kepada fikihnya orang Irak, fikihnya orang Hijaz, fikihnya orang Syam ya. Kemarin tadi Imam Al-Auza'i. Jadi beliau ini menyatukan 3 daerah besar ya, merupakan pusat ilmu besar disatukan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi di Irak beliau kuasai, langsung belajar kepada ahlinya yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf setelahnya. Di Hijaz beliau langsung belajar kepada Imam Malik, kemudian di Syam beliau juga langsung belajar kepada Imam Al-Auza'i rahmatullahi alaihim jami'an. Nah, dan Imam Syafi'i belajar kepada beliau, dan juga Imam Ahmad belajar dari kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa minal ladzina akhadhu an Muhammad bin al-Hasan al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di antara ulama-ulama yang mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah imam kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa kana Muhammad bin al-Hasan qad iltaqa al-Imam Asy-Syafi'i fil Hijaz. Sebelumnya Muhammad bin al-Hasan pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i di Hijaz. Wa'arafa makanatahu wa husna fiqhihi wa adabih. Beliau juga mengenal Imam Syafi'i, kedudukan beliau, kebaikan fikih beliau, dan adabnya Imam Syafi'i. Wa yabdu anna dhalika kana khilala akhdi Muhammad ibn al-Hasan al-Imam Malik ibn Anas fil Madinatil Munawwarah. Yang nampaknya hal itu terjadi ketika Muhammad bin Hasan al-Syaibani mengambil ilmu dari Imam Malik di Madinah al-Munawwarah. Wa fi dhalika akhraja Ibn Abi Hatim wal-Hafidh ibn Abdul Bar wal-lafzu lahu bisanadayhima ila al-Imam Syafi'i yaqul. Jadi Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Abdul Bar mengeluarkan kisah dengan sanad mereka berdua, redaksinya milik Ibnu Abdul Bar sampai kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, qala Muhammad bin al-Hasan aqamtu 'inda Malik bin Anas 3 sinin wa kasra. Muhammad bin Hasan sendiri cerita melalui lisannya Imam Syafi'i, saya tinggal bersama Imam Malik 3 tahun sekian. Wa kana yaqulu, dan Muhammad bin Hasan berkata juga, innahu sami'a minhu lafdhan akthar min 700 hadis. Beliau mendengar ya langsung secara lafaz dari Imam Malik 700 ya lebih hadis. Wa kana idza haddatsahum ay talamid Muhammad bin al-Hasan an Malik imtala'a manziluh. Dan kalau Muhammad bin Hasan buka majelis hadis ya, terutama riwayat-riwayat beliau yang dari Imam Malik, itu rumah beliau penuh ya, banyak yang hadir kalau beliau membuka majelis hadis yang mana hadis itu beliau riwayatkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah. Wakathurun nas alaihi hatta yadhiqa bihimul mawdi', dan banyak sekali yang hadir sampai tempatnya sesak. Wa kanat hadhihi al-ma'rifah as-sabiqah li Muhammad ibn al-Hasan bil Imam Asy-Syafi'i as-sababa fi tadakhulihi ila dar khalifah Harun ar-Rasyid liya'fu anhu kama sabaqa bayanuh. Kenalnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kepada Imam Asy-Syafi'i, inilah yang menjadi sebab beliau bisa ikut campur ya kepada Harun ar-Rasyid agar mengampuni al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana sudah dijelaskan. Hadza wa lazama al-Imam Asy-Syafi'i fi qidmatihi hadhihi ila Baghdad Muhammad ibn al-Hasan. Ya, demikianlah al-Imam Asy-Syafi'i mulazamah dalam kedatangannya kali ini ke Baghdad dengan Muhammad ibn al-Hasan. Wa sami'a minhu wa akhadha anhu faqad fiqh al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man wa usulahu. Dan beliau mendengar ilmu dari Muhammad bin Hasan dan mengambil fikih dari beliau, ya, fikihnya Imam Abu Hanifah dan juga usul fikihnya Imam Abu Hanifah. Faqad akhraja Ibnu Abi Hatim wal Hafidz Ibnu Abdul Bar bi sanadayhima ila al-Imam Asy-Syafi'i yaqul. Imam Syafi'i mengatakan hamantu an Muhammad ibn al-Hasan wa qarabirin laysa alayhi illa sama'i minhu. Saya membawa catatan dari Muhammad ibn al-Hasan, ya, penuh sepenuh ya catatan yang dibawa oleh unta, isinya tidak ada kecuali pendengaran saya langsung kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa qad kana ta'athara al-Imam Syafi'i bi Muhammad ibn al-Hasan, dan Imam Syafi'i juga punya kekaguman sehingga beliau terpengaruh dengan Muhammad ibn al-Hasan. Wa akhadhahu kabiran wa laysa adalla 'ala dhalika mimma akhrajahu al-Qadhi Husain ibn Ali as-Saimari bisanadihi ila al-Imam Syafi'i yaqul inni la'arifu al-ustadiyah 'alayya li Malikin thumma li Muhammad ibn al-Hasan. Jadi Imam Syafi'i sendiri mengatakan saya ya tahu betul ya siapa guru saya yang menjadi orang yang berjasa kepada saya mengajarkan, yaitu yang pertama Imam Malik, kemudian yang kedua adalah Muhammad ibn al-Hasan. Jadi ini kisah bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan. Nah, jadi sampai di sini kita sudah mengetahui beberapa fase dari kehidupan ilmiah Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama ya, beliau dimasukkan oleh ibunya ke Kutab dan beliau menghafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Kemudian beliau datang ke masjid, ya, Masjidil Haram untuk menghafalkan hadis dan masalah-masalah fikih praktis. Kemudian beliau pergi ke Badiyah, ya, ke Badui untuk belajar khususnya kepada Bani Hudail bahasa Arab dan juga sejarah. Kemudian beliau balik lagi ke Makkah belajar hadis kepada Imam Sufyan bin Uyainah dan belajar fikih kepada Imam Muhammad Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian beliau berangkat ke Madinah belajar kepada Al-Imam Malik, kemudian beliau kerja pergi ke Yaman, jadi qadhi di sana, qadhi pembantu, kemudian dituduh pemberontak, kemudian beliau pergi ke Baghdad, kemudian ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di sana dan belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian di sini ada syuyukhul Imam Syafi'i al-Iraqiyyin, guru-guru Imam Syafi'i yang ada di Irak ya, selain Muhammad bin Hasan. Hadza wa qad akhadha al-Imam Syafi'i khilala iqamatihi fi Baghdad an 'adadin min akabiril ulama. Nah, demikian Imam Syafi'i juga mengambil dari selain Muhammad bin Hasan dari beberapa ulama besar di sela-sela beliau tinggal di Baghdad. Wala'ala min abrasi ula'ikal ulama, di antara ulama-ulama tersebut yang populer adalah yang pertama Waqi' ibn al-Jarrah. Nah, ini sering kita dengar ya nasihat Waqi' ibn al-Jarrah kepada Imam Asy-Syafi'i. Huwa Waqi' ibn al-Jarrah ibnu Malih ibn Adi al-Kufi Abu Sufyan al-Imam fil hadith min tabi'ut tabi'in. Beliau adalah imam hadith ya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kana muhadith al-Iraq fi asrih. Beliau adalah muhadithnya Iraq ya setelah Sufyan al-Thawri di zamannya. Lahir di Kufah tahun 129 Hijriah. Beliau menghafalkan hadith dan terkenal sebagai ulama hadith, dan beliau mengikuti mazhab Abu Hanifah dalam berfatwa. Urifa bizuhdi wal wara' wa min kutubihi tafsirul Quran was-sunan wal ma'rifah wat tarikh wal musannaf wa kana thiqatan kharraja ahadithahu ashabul kutubis sittah. Beliau termasuk orang yang zuhud dan wara', di antara kitab-kitab yang beliau tulis adalah tafsir Quran, kitab sunan, kitab ma'rifah dan tarikh, kemudian kitab musannaf, dan beliau adalah seorang ulama yang thiqah. Hadis-hadis beliau dikeluarkan oleh penulis kitab-kitab yang ada enam. Kitab-kitab yang ada enam adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Sunan siapa Ibnu? Allahu Akbar. Sunan Ibnu Majah dan satu lagi. Jadi kita urut lagi. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah yang paling muda. Beliau wafat tahun 197 Hijriah ketika beliau pulang dari Makkah, ya, ketika itu setelah menunaikan ibadah haji. Waqad akhadha anhu Imam Syafi'i wa rawa anhu. Imam Syafi'i belajar dari beliau dan meriwayatkan hadis dari beliau. Washtuhira min syi'rihi qauluhu fi Waqi' ibn al-Jarrah. Dan terkenal di antara syairnya Imam Syafi'i adalah ucapan beliau menceritakan tentang Waqi' bin Jarrah. Beliau mengatakan, syakawtu ila Waqi'in su'ahidzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Imam Syafi'i sering mengatakan, ya, dan sering dinukil di mana-mana, beliau mengatakan, aku mengeluhkan kepada Waqi' buruknya hafalanku, kemudian beliau menganjurkanku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak dihadiahkan untuk orang yang bermaksiat. Kemudian yang kedua, guru Imam Syafi'i selain Muhammad bin Hasan adalah Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid Al-Thaqafi. Tarjamalahul Hafidh Al-Zahabi Qailan. Al-Imam Al-Zahabi menuliskan, ya, profilnya beliau dan berkata, huwal imamul ambal al-hafidhul hujjah. Beliau adalah imam yang cerdas, seorang hafid, yani dalam ilmu hadis, dan beliau adalah hujjah, ya, hadisnya diterima. Ini ada istilah-istilah ini, ana tidak terlalu mendalami, hujjah, ya, dan lain-lain. Itu ada bukunya, antum bisa lihat di Muqarrar Hadis Jamiah Islamiyah Madinah, itu lengkap insyaallah makna-makna istilah-istilah ini, dan ana punya ringkasannya, ya, dari daurah Syekh ketika itu yang ngajar di Batu Malang, ya, dari markas Syekh Albani kalau enggak salah. Abu Muhammad Abdul Wahhab Ibnu Abdul Majid jaddu jaddihi sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hakam Ibnu Abil As. Nah, beliau ini cucunya sahabat, ya. Wulida sanata 10 wa 100, beliau lahir tahun 110. Waqad dzakarahu min syuyukhil Imam Syafi'i al-Iraqiyyin kullun min al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi wal-Fakhr ar-Razi. Dan yang menyebutkan bahwasanya beliau termasuk gurunya Imam Syafi'i di Irak adalah Al-Baihaqi dan juga Fakhr ar-Razi. Wa tarjamalahu al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fi Lisanil Mizan, dan juga disebutkan keterangan tentang profil beliau oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Lisanul Mizan. Ibnu Hajar mengatakan, thiqatun masyhurun ats-Tsaqafi. Beliau adalah orang yang thiqah, terkenal, dan dia beliau dari Bani Tsaqif. La yunkaru lahu idza infarada bi haditsin bal wa bi asharah. Dan apabila beliau sendirian meriwayatkan hadis, maka hadisnya bukan hadis yang mungkar, bal wa bi asharah, meskipun di di sisi lain ada 10 orang yang meriwayatkan berbeda. Mata sanata mi'ah wa arba' wa sama wa tis'in Hijriah. Beliau wafat tahun 194 Hijriah. Walahu arba'un wa samanuna sanah. Umur beliau adalah 84 tahun. Dan juga disebutkan profilnya di kitab Tahdhibut Tahdhib oleh Ibnu Hajar lagi. Faqala rawa anhu Syafi'i wa Ahmad wa huwa thiqah. Beliau adalah, ya, gurunya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, dan dia adalah orang thiqah. Kemudian guru ketiga adalah Ismail bin Ibrahim Al-Basri. Juga dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, Ismail bin Ibrahim ibnu Miqsam Imam Allamah Hafidz Tsabit. Beliau adalah seorang imam, ahli ilmu, hafidz dalam ilmu hadis, dan juga tsabit, ya, qaqah. Beliau adalah orang Kufi asalnya, kemudian masyhurnya dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Ulayyah ini ibunya. Lahir tahun 110 juga Hijriah, dan beliau adalah seorang ulama fikih, imam, mufti, dan juga termasuk imam hadis. Wafat tahun 193. Dan kitab hadis beliau ada di kitab-kitab Islam semuanya, Ibnu Ulayyah ma'ruf. Kemudian di sini Syekh Al-Qawasimi berkomentar, ya, saya mengatakan, yakni sesungguhnya Allah SWT sebagaimana memilih para nabi dari siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah SWT mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah mengetahui di mana Allah SWT meletakkan risalahnya. Maka Allah SWT juga memilih para ulama untuk menjadi pewaris para nabi dari siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya juga. Maka Allah SWT memudahkan bagi mereka untuk menuntut ilmu, Antum lihat di sini Imam Syafi'i, masya Allah, mengumpulkan ilmu dunia dari beberapa orang, yang mana mereka sudah mengumpulkan ilmu dari daerah-daerah juga yang lain, kemudian dikumpulkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yuwaffiquhum bi riayatihi wa rahmatihi ila dzalik. Allah memberi taufik dengan pemeliharaan dan kasih sayangnya untuk menjadi seorang ulama. Al-Imam Syafi'i di sini, ya, subhanallah, orang-orang hasad kepada beliau dan menuduh beliau memberontak bersama Alawiyun, namun justru sampai ke Baghdad dibebaskan dan justru bisa belajar di Baghdad. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kita, ya, siapa yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan cari ridha manusia. Fadhahaba husaduhu wa man ittahamuhu zuran wa udwanan wa lam yadri bihim ahadun. Dan orang-orang yang hasad kepada Imam Syafi'i dan orang-orang yang menuduh Imam Syafi'i, ya, secara dusta, dan mereka ingin memusuhi Imam Syafi'i, pergi. Enggak ada yang kenal dengan mereka, meskipun mungkin dulu mereka ulama hasad. Ya. Ulama yang tersisa adalah mereka yang saling bantu membantu. Ya, yang saling bantu membantu. Antum melihat Syafi'i dan juga Ahmad saling memuji. Ya, Bukhari dan Muslim saling memuji. Ya, saling belajar. Ta'awun alal birri wat taqwa. Imam Syafi'i banyak orang yang hasad kepada beliau. Kemana mereka? Enggak ada dalam sejarah. Bukhari juga banyak yang hasad kepada beliau, sampai di akhir hayat Imam Bukhari beliau enggak ada yang belajar kepada Imam Bukhari, hanya Imam Muslim saja. Namun siapa yang dikenal? Bukhari Muslim. Ya. Bukhari dan Muslim. Dan seterusnya, ya. Ana punya artikel tentang masalah ini, ya, tentang hasad di kalangan para ulama. Ya, dan di situ ana bawakan kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah dan juga yang lainnya. Di mana pelajaran itu ya ana ambil dari faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, mengatakan hatta innani lam astati an utarjima li ahadin minhum, sampai-sampai saya enggak bisa menyebutkan tarjamah profil salah satu dari mereka yang musuh Imam Syafi'i. Wa baqiya fiqhul Imam Asy-Syafi'i, dan yang tersisa hanya fikihnya Imam Syafi'i. Fama tatlu'u syams yawman 'alal ardi illa wa yantafi'u min ilmihi wa yuntafa'u min ilmihi. Tidaklah matahari terbit, ya, pada satu hari melainkan ilmunya oleh Imam Asy-Syafi'i masih dimanfaatkan. Fa radiyallahu anhu min imam. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau sebagai seorang imam. Naam. Kemudian setelah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau pulang lagi ke Makkah, ya. Pulang lagi ke Makkah dan sempat beberapa kali bolak-balik ke Baghdad. Nah, di sini setelah wafatnya Syekh beliau yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tahun 189 Hijriah, beliau pulang ke Makkah. Dan beliau tinggal cukup lama, ya, di Makkah pada kali ini. Beliau ngajar di sana di emperan sumur Zamzam, ya, di depan pancuran Ka'bah di Masjidil Haram. Beliau ngajar fikih di sana dan menjadi mufti. Nah, di halaqah inilah mulai terkenal fikihnya Imam Asy-Syafi'i secara mandiri. Tidak ikut mazhab Malikiyah, tidak ikut mazhab Hanafiyah. Jadi beliau sudah mulai menjadi seorang mujtahid. Maka beliau sana berfatwa dan mengajarkan masalah-masalah fikih tanpa menyandarkan pendapat kepada seorang syekh dari syekh-syekhnya, ya, tanpa menyandarkan pendapat kepada syekhnya yaitu Imam Malik dan Muwatta'nya. Wa in lam yakun min haythu natijah mukhalifan lahu fi aktsaril ahkam, meskipun tidak menyelisihi beliau sendiri dan alhamdulillah sesuai dengan madhabnya Imam Malik. Nah, di sini beliau Syekh Al-Qasim mengatakan, "Inna ikhtilaf al-Imam Asy-Syafi'i ma'a Syekh al-Imam Malik wa ashabi Abi Hanifah alladhi bada'a fi dhuhuri wadhihan fi hadhihi al-halqah, innama huwa ikhtilafun fil usul." Jadi, apa sih yang menjadi sebab perbedaan antara Imam Malik Abu Hanifah, ya, di tentunya awal mulanya adalah ketika halaqahnya Imam Syafi'i mulai di Makkah ini adalah, kata beliau, perbedaan dalam masalah usul fikih dan cara berdalil, ya. Bukan perbedaan dalam hasil hukumnya saja, tapi intinya adalah perbedaan di usul fikihnya. Oleh karena itu, ya, kalau antum ingin tahu, ya, perbedaan-perbedaan ini, antum bisa membaca kitab-kitab, ya, Takhrijul Furu' 'alal Usul, Seperti kalau di madhab Syafi'i ada Al-Isnawi dan juga Az-Zinjani. Di sana akan disebutkan usul fikihnya Syafi'i begini, Abu Hanifah begini. Kemudian masalah-masalah yang muncul karena perselisihan ini adalah kalau Imam Syafi'i begini, kalau Abu Hanifah begini. Nah, di sana dibahas seperti itu oleh Az-Zinjani dan juga Al-Isnawi dalam kitab beliau Tamhid, ya. Khasatan inda wujudi akthar min dalilin 'ala al-hukm al-fiqhi. Khususnya kalau dalilnya itu lebih dari satu, ya, untuk hukum fikihnya, maka akan terjadi perselisihan. Al-Hafidz Ibnu Katsir qad ahsa fi kitabih Manaqib Asy-Syafi'i 280 mas'alah fiqhiyah infarada fiha al-Imam Asy-Syafi'i 'ala al-a'immah ats-tsalatsah Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad bin Hanbal. Di sini Al-Imam Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab beliau Manaqib Imam Syafi'i menghitung, ya, ada sekitar 280 masalah fikih di mana Imam Syafi'i itu menyelisihi tiga imam, yaitu menyelisihi Abu Hanifah, Malik dan juga Ahmad bin Hanbal. Wa bi qadri an-nadhar an diqqati hadzal raqm, ya, tanpa kita memandang nomor yang sangat spesifik yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, dan benar-benar kita cari atau enggak, intinya, ya, ini bukan masalah besar karena hanya 280, ya, ada ribuan masalah yang di simpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang sama, ya, cocok dengan imam-imam yang lain, entah itu Abu Hanifah atau Malik atau Ahmad bin Hanbal, yang benar-benar sendirian Imam Syafi'i hanya 280 masalah saja. Mimma yudallilu ala anna al-ikhtilaf fi at-taq'id al-usuli wa tariqat al-istidlal wa tawjih an-nusus wal farq al-aham. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pembeda utama adalah masalah kaidah dan juga masalah bagaimana cara berdalil. Dan ini semuanya mulai di marhalah ini ketika Imam Syafi'i pulang ke Makkah dari Baghdad. Wa huwa ma yusamma bil ijtihadil mutlaq. Ya, inilah yang disebut dengan ijtihad mutlaq. Waqad arafa ulama usul al-mustahid al-mutlaq bi annahu, para ulama usul menyebutkan bahwa yang mustahid mutlaq adalah alladhi yastaqillu bi ijtihadihi fil usuli wal furu', yaitu seorang ulama mustahid yang mandiri dalam berijtihad dalam usul fikihnya dan juga cabang-cabang hukumnya, wal istinbat min al-adillah, dan ketika berdalil dari dalil, ya, menyimpulkan hukum dari dalil. Wa in wafaqa fi qa'idatihi qa'idat ghairihi, meskipun kaidahnya sama dengan kaidah ulama yang lain, akan tetapi beliau mandiri, ya, tidak ngekor dalam menyimpulkan hukum. Ataupun hukumnya, ya, kesimpulannya sama dengan kesimpulan ulama lain, tapi dia punya usul yang mandiri dan cara berdalil yang mandiri, itulah seorang ulama yang mujtahid mutlaq. Wa kama kanatil malaka al-fiqhiyyah li Imam Asy-Syafi'i mutatawwira fi nujjiha ma baina Muslim bin Khalid Az-Zanji wal Imam Malik summa Muhammad bin Hasan Syaibani, fakadzalika kana ijtihadul mutlaq mutadarrijan, ya. Jadi kemampuan fikih beliau itu naik terus sejak belajar kepada Muslim bin Khalid, Imam Malik, kemudian Muhammad bin Hasan Syaibani, maka kemampuan berijtihad mutlak beliau juga naik terus. Walam yujad mutakamilan taman duf'atan wahidatan. Enggak mungkin kita bisa temukan langsung sempurna, ya, sekali Baghdad belajar kepada Muhammad bin Hasan Syaibani dan kembali ke Makkah, fikih beliau dikenal dengan madhab al-qadim. Wa dzalika bil muqabalah ma'a fiqhihi fi Misr alladhi dawwanahu wa mata 'alayhi wa 'urifa bil madhhab al jadid. Jadi ketika beliau Baghdad belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, lulus pulang ke Makkah, itulah mazhab qadim, dan ketika beliau pindah ke Mesir tahun 200 nanti, itulah mazhab beliau yang jadid, ya, 10 tahun lagi setelah ini. Nah, wala 'ala min abrazi man ittasala bil Imam Asy-Syafi'i fi iqamatihi hadhihi fi Makkah al-Mukarramah wa afada minhu kullun min al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahawai. Di antara, ya, ulama yang paling dikenal punya hubungan dengan Imam Syafi'i ketika beliau di Makkah kali ini adalah dua imam besar dari Irak, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Nah, kita akan baca bagaimana Imam Ahmad belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kisah yang luar biasa. Huwa al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal mu'assisul madhhab al-Hanbali wa ahlul a'immati al-a'lam arba'ah fil fiqh, asluhu min madinati Marru, ولد ببغداد سنة 164 ونشأ بها منكبا أو منكبا على طلب العلم ورحل لتحصيله وسمع الحديث إلى معظم البلاد الإسلامية آنذاك. Beliau adalah Muhammad, beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, ya, pendiri madzhab Hanbali, dan beliau salah satu dari empat imam dalam fikih, asalnya dari daerah Marwazi, ya. Kalau antum daerah negeri Marwazi itu Maru. Kemudian beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, jadi 14 tahun lebih muda daripada Imam Syafi'i. Beliau hidup, ya, benar-benar total menuntut ilmu, dan juga beliau rehlah untuk mendengarkan hadis ke hampir seluruh negeri-negeri Islam di zaman itu. Beliau menulis kitab Musnad dan di dalamnya ada sekitar 30 ribu hadis. Jadi Imam Ahmad adalah Imam Ahlus Sunnah yang diuji dengan fitnah Al-Quran adalah makhluk. Beliau dipukul, disiksa dan dipenjara, dipaksa tanpa ada faedah sama sekali. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Fakana radhiyallahu anhu madribal masal fi tsabati al-haqqi wa fi zuhdi wal ilmi wal wara' wal iltizam bi athari salaf, dan beliau adalah salah satu qudwah, contoh ya, di dalam ketegaran, keteguhan di atas kebenaran, di atas zuhud, ilmu, wara', dan juga berpegang teguh dengan asarnya salaf. Maka beliau dijuluki Imam Ahlussunnah wal Jamaah secara mutlak. Waqad akhadha anhu al-hadits kibaru huffadil muhaddisin fi 'asrihi, dan beliau adalah gurunya muhaddisin senior di zaman beliau, seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muslim bin al-Hajjaj dan Nasaburi, ya, dua-duanya adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Wa min riwayat al-mufidah allati ta'ridu istifadat al-Imam Ahmad bin Hanbal min al-Imam Syafi'i ma akhrajahu Ibnu Abi Hatim bi sanadi al-Humaidi, ya, Abdullah bin Zubair yaqul. Di antara riwayat yang menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i adalah yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai kepada Humaidi, ya, Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, ya, yaqulu kana Ahmad bin Hanbal qad aqama 'indana bi Makkah, ya, Ahmad bin Hanbal tinggal di tempat kami di Makkah. Ana Sufyan bin Uyainah, ingin belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Faqala li dhat yaum, kemudian dia berkata kepadaku, ya Al-Humaidi, suatu hari, ha huna rajulun min Quraisy lahu bayanun wa ma'rifah. Di sini ada orang dari Quraisy. Dia pandai menjelaskan, ya, bahasa Arabnya luar biasa dan punya ilmu. Faqultu lahu faman huwa? Humaidi enggak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, ya. Ini Humaidi gurunya Bukhari, enggak kenal juga dengan Imam Syafi'i. Siapa, katanya? Qala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa kana Ahmad ibn Hanbal qad jalasahu bil Iraq. Ya, Ahmad bin Hanbal dulu pernah bertemu dengan Imam Syafi'i bermujalasah di Irak. Falam yasal bi hatta ijtarrani ilayhi. Maka kata Humaidi, beliau terus mengajak saya sampai menarik saya ke majlisnya Imam Syafi'i. Wa kana Syafi'i qubalat al-miza fa jalasna ilayhi wa darat masail. Jadi Imam Syafi'i di depan pancuran air Zamzam di depan Ka'bah, maka kami duduk kepada beliau dan ya berputarlah beberapa pembahasan masalah. Wa kana kalamuhu waqa'a fi qalbi, dan ucapannya Syafi'i itu masuk ke dalam hati saya. Fa jalastuhu fa ghalabtuhum alayhi, maka saya duduk belajar kepada Syafi'i dan saya mengalahkan orang-orang lain, ya, untuk mendapatkan ilmunya Syafi'i. Falam nazal nuqaddimu majlis Syafi'i hatta kana biqurbi majlis Sufyan, ya. Maka kami terus, ya, mengutamakan majlisnya Syafi'i sampai-sampai kami menyetarakan majlisnya Syafi'i dengan majlisnya Sufyan bin Uyainah. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim aidan bi sanadihi ila al-Fadl bin Ishaq al-Bazzaz al-Baghdadi yaqul hajjastu ma'a Ahmad, ya. Al-Bazzaz mengatakan, aku haji bersama Ahmad bin Hanbal. Wa nazaltu fi makanin wahid ma'ahu, dan saya tinggal satu tempat, ya, bersama Ahmad bin Hanbal di Mekah. Wa kharaja Abu Abdillah Imam Ahmad keluar pagi-pagi. Wa kharajtu ana ba'dahu, kemudian aku keluar setelahnya. Falamma shalaitu subha durtul masjid, setelah saya salat subuh saya keliling Masjid Haram, ya. Fajitu ila majlis Sufyan bin Uyainah, maka saya cari majlisnya Sufyan bin Uyainah. Wa kuntu aduru majlisan talaban li Abi Abdillah, saya keliling satu majlis ke majlis yang lain nyari Abu Abdillah Imam Ahmad. Hatta wajadtu Ahmad bin Hanbal 'inda Syabin A'rabi. Sampai saya temui Ahmad bin Hanbal, ya, duduk di majelisnya seorang pemuda dari Badui. 'Alaihi thiyabun masbughah wa 'ala ra'sihi jummah. Ya, pakai imamah besar, ya, dan baju. Ya, tawadhu, seperti kelihatan seperti orang Badui. Fazahamtuhu hatta qa'adtu 'inda Ahmad bin Hanbal. Maka saya menerobos saf sampai saya duduk di sebelahnya Ahmad bin Hanbal. Maka Al-Bazzaz berkata, "Wahai Abu Abdillah, tarakta Ibnu Uyainah wa 'indahu?" Dan kamu meninggalkan Sufyan bin Uyainah, dan Sufyan bin Uyainah punya begini ilmu sanad yang ali, ya. Wa dzakara jama'ah min kibari tabi'in, ya. Orang-orang para tabi'in aja duduk di majelisnya Sufyan. Wallahu bihi alim, atau riwayatnya para tabi'in ada di majelisnya Sufyan, ya, yang jumlahnya luar biasa. Faqala li, maka Ahmad berkata kepada Al-Bazzaz, "Uskut fa in fataka haditsun bi'ulwin tajidhu binuzul." Kalau kamu enggak nemu sanad yang ahli, kamu bisa sanad yang nazil, enggak masalah, ya. Bedanya hanya lebih banyak orangnya saja. La yadurruka fi dinika wa la fi aqlik, tidak akan membahayakanmu dalam urusan agama dan juga ilmumu. Wa in fataka amru hadzal fata, tapi kalau kamu kehilangan ilmunya pemuda ini, Akhafu an la tajidahu ila yaumil qiyamah. Saya khawatir kamu tidak akan bisa menemukan orang seperti dia sampai hari kiamat. Ya, karena memang enggak ada lagi Syafi'i kedua. Ya. Ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillahi min hadzal fatal Qurasyi. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih faqih, ya, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala daripada pemuda Quraisy ini. Qultu man hadza al-Baziz berkata, siapa ini? Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, dari dua riwayat tadi dan yang lainnya masih banyak, tampak bahwasannya karakter Imam Asy-Syafi'i di sini mulai, ya, bersinar di halaqah beliau di Masjid Haram ini. Maka beliau menjadi pusat perhatian ketika itu, ya, karena beliau mengumpulkan dua fikih madrasah besar, yaitu madrasahnya ahli hadis dan juga madrasahnya ahli ra'yu. Falam yakun yaktafi besar di riwayatil hadis. Jadi beliau cuma bukan cuma menyampaikan hadis seperti orang-orang ahli hadis, namun beliau juga menyebutkan, ya, istimbat, ya, faidah-faidah daripada hadis tersebut, qiyasnya, dan beliau menggunakan usul fikih menjelaskan hadis-hadis tersebut sesuai dengan metodenya Al-Imam Abu Hanifah. Maka luar biasa sekali, ini majelis yang belum pernah ada di dunia ketika itu, ya. Balkana ya'ridu ayatil Qur'an wal hadis an-nabawiyah wa atara sahabah ma'a husni fiqhihi laha wa tafsirihi likulli mashtamalat alaihi min ahkam. Jadi beliau menyampaikan ayat Al-Qur'an, hadis asar sahabat, kemudian jelaskan fikihnya, ya, hukum-hukumnya. Bi tariqatin lam yusbaq ilaiha ja'alat al-Imam Ahmad ibn Hanbal yujilluhu wa yulazimuhu. Dengan metode yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah yang menjadikan Imam Ahmad memuliakan Imam Asy-Syafi'i dan bermulazamah kepada Imam Asy-Syafi'i. Wa kana rahimahullah aliman bi aqdar rijal. Dan juga Imam Ahmad itu paham, ya, kedudukan seseorang. Wa fi dzalika akhraj al-Hafidz Ibnu Abdul Barr misalnya ila Abdullah bin Imam Ahmad. Ibnu Abdul Barr mengeluarkan sanadnya dari Abdullah putranya Imam Ahmad. Beliau berkata, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku, yakni Abdullah berkata kepada ayahnya, ya abati ayyu rajulin kana Asy-Syafi'i. Fa inni asma'uka tukthiru du'a lahu. Ya Abdullah penasaran, Syafi'i itu orang seperti apa wahai ayah? Karena saya mendengar engkau sering mendoakan Syafi'i. Fa qala ya bunai, wahai putraku, kana Asy-Syafi'i rahimahullah kasyamsi lidunya. Yang Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia ini. Ya, kalau enggak ada matahari, hancur dunia ini, kiamat. Wa kal afiyah linnas, seperti kesehatan bagi manusia, kalau manusia sudah enggak sehat mati, ya. Fangdur hal li hadaini min iwad aw khalaf? Cari, ya, adakah ganti untuk matahari dan kesehatan bagi manusia, ada gantinya enggak? Ya enggak ada. Artinya Imam Asy-Syafi'i nomor satu di dunia. Wa qad arada al-Imam An-Nawawi wal Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani al-kathir min ar-riwayat 'an al-Imam Ahmad allati tudhiru shiddat ihtiramihi wa tawqirihi lil-Imam Asy-Syafi'i wa fiqhihi. Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar al-Asqalani membawakan banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad sangat memuliakan dan mengagungkan al-Imam Asy-Syafi'i dan juga ilmunya al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini Imam Ahmad yu'tabaru min talamidzil Imam Asy-Syafi'i mimman naqalu madzhabahul qadim. Imam Ahmad termasuk murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i yang menukil madhab lama al-Imam Asy-Syafi'i. Rahma annahu istaqalla bi madzhabihi fi ma ba'du. Ya, meskipun setelahnya Imam Ahmad juga mustaqil, ya, mandiri dengan madhab beliau sendiri setelah berguru kepada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan juga Imam Ahmad ini termasuk imam yang lengkap ilmunya, ya. Beliau keliling ke dunia, seluruh dunia, ya. Hijaz iya, Yaman iya, Persia iya, Syam iya, Irak, apalagi beliau memang tinggalnya di Irak, ya. Wa in kanat suhbatul Asy-Syafi'i li Malik atwal zamanan wa akthar atharan fi shakhsiyatil 'ilmiyah mimma kana bainahu wa bain Imam Ahmad radhiyallahu anhum ajma'in. Meskipun hubungannya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu lebih banyak, ya, pengaruhnya pada karakter Imam Syafi'i daripada pengaruhnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kisahnya Ishaq bin Rahawai, ya, tidak jauh beda dengan, ya, kisahnya Ahmad bin Hanbal, karena mereka adalah teman, ya, belajar bareng. Dan ketika itu Ishaq bin Rahawai sama seperti Bazaz tadi belajar kepada Sufyan bin Uyainah, kemudian diajak oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk belajar kepada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, di sini Ishaq dikatakan oleh Imam Ahmad, ya Aba Ya'qub jalis hadar rajul, ya, kamu duduk sama orang ini, ya, ini Syafi'i. Qultu wa ma asna'u bihi wa sinuhu qaribun min sininna. Kata Ishaq bin Rahawai, ya begitulah orang, ya, apa yang harus saya perbuat dengan orang ini, ya, umurnya enggak jauh beda dengan kita. Atruku Ibnu Uyainah wal Maqburi, saya tinggalkan majelisnya Ibnu Uyainah juga majelisnya Sa'id al-Maqburi. Faqala, maka Ahmad bin Hanbal mengatakan, waihak, celaka engkau, inna dzaka yafut wa hadza la yafut, ya, fajalastuhu, ya, yang itu bisa ditinggalkan, yang ini enggak boleh ditinggalkan. Maka akhirnya saya duduk di majelisnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ahmad ini ya mempromosikan ya majelisnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, luar biasa kalau antum dipromosikan oleh orang sekelas Imam Ahmad ya, ulama-ulama besar yang belajar kepada Imam Asy-Syafi'i akhirnya. Nah, di sini Ishaq bin Rahowai memuji Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Ma takallama ahadun birra'yi." Tidak ada orang seorang pun yang bicara dengan ra'yu. Bukan tidak pula Tsauri, Auza'i, Malik, Abu Hanifah, melainkan Al-Imam Asy-Syafi'i lebih banyak mengikuti dalil dan lebih sedikit kesalahannya. Illa anna ta'athura Ibnu Rahowai bil Imam Syafi'i kana adna mimma kana li Imam Ahmad bin Hanbal. Namun pengaruh ya Imam Ishaq bin Rahowai kepada Imam Asy-Syafi'i ini lebih sedikit daripada pengaruhnya Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alal jami'. Nah. Nah, di sini Syekh menutup, beliau mengatakan inna halqatal Imam Asy-Syafi'i fil Masjidil Haram kanat sababan min asbabi intishari dzikrihi wa syuhratihi. Jadi, halaqahnya Imam Syafi'i ya tentunya di Masjidil Haram, ya tempat haji. Jadi, itu yang menyebabkan beliau terkenal ya. Dan beliau menyebar ilmunya di seluruh negeri-negeri Islam pada waktu itu. Jadi haji, musim haji, banyak ulama datang ke Hijaz untuk belajar hadis. Nah, di sana ada majelisnya Imam Syafi'i yang bukan hanya sekedar mengajarkan hadis, namun juga beliau mengajarkan fikihnya dan juga usul fikihnya. Maka dari sinilah Imam Syafi'i, ya mazhab qadim beliau menyebar di seluruh seantero dunia. Nah, insya Allah kita akan bahas tentang pulangnya atau kembalinya Imam Syafi'i ke Baghdad, dan di sana beliau mengajar mazhab. Di sana ada murid-murid yang luar biasa nanti ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat untuk mempelajari bagaimana fikihnya Imam Syafi'i, prosesnya bagaimana. Jadi bisa kita teladani kok insya Allah, enggak mustahil jadi mustahil kayak Imam Syafi'i, namun ya usaha kita harus seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu. Hadza wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.